tak sayang ku dalam besar ya nona, ku dalam besar ya nona, ku datang mengau masih kecil ya nona, sudah main mata saya. Nantilah besar ya nona, jadi tunangan siri kuning nona, batangnya hijau sayang, yang mukanya bening ya nona, yang mukanya bening ya nona, mencari yang mukanya bening ya nona, hatinya